وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di pelajaran Aqidah. Kita membahas Syarh wa Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berikut ini kata beliau, wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alul lima yurid. Dan kita harus beriman, harus mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Hud ayat 107. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'an. Dan kita harus beriman, harus mengimani bahwa kehendak, iradah, keinginan Allah Jalla wa'ala itu ada dua macam. Yang pertama adalah kauniyatun, iradah kauniyah. Dan yang kedua adalah iradah syar'iyyah. Apa itu iradah kauniyah? Kata beliau, yaqa'u biha muraduhu wa la yalzam an yakuna mahbuban lahu. Iaitu keinginan yang Allah Jalla wa'ala yang pasti terjadi, pasti terwujudkan, dan tidak mesti sesuatu yang ia cintai secara kauniyah tersebut adalah sesuatu yang ia cintai. Dengan makna lain kata Syekh adalah masyiah, kehendak yang Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, walau sya'allahu maqtatan walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah berkehendak, maka mereka tidak akan saling membunuh di antara mereka, yaitu Bani Israel. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala melakukan apa yang dia inginkan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Hud ayat 34, in kana Allah yuridu an yughyakum huwa rabbukum. Jika Allah Jalla wa'ala menginginkan kesesatan kepada kalian, maka nasihat yang aku berikan tidak bermanfaat untuk kalian. Huwa rabbukum, ialah Rabb kalian. Yang kedua adalah iradah syar'iyyah, kata beliau. Kata beliau, syar'iyyatun, dan keinginan Allah Jalla wa'ala yang syar'iyyah adalah la yalzam biha wuku'ul murad, adalah keinginan yang tidak mengharuskan terjadi apa yang Allah Jalla wa'ala inginkan. Apa yang Allah Jalla wa'ala inginkan secara syar'iyyah tersebut tidak mesti terjadi, tidak mesti terjadi. Wala yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Tetapi sesuatu yang Allah inginkan secara syar'iyah tersebut sudah pasti dicintai olehnya, sudah pasti dicintai olehnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 27, wallahu yuridu an yatubu alaikum. Allah ingin kalian bertaubat, sehingga dia ingin memberikan taubatnya kepada kalian. Tetapi banyak dari manusia yang tidak mau bertaubat, tidak ingin bertaubat, walaupun Allah Jalla wa'ala menginginkannya dari mereka. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi anna maradahu al-kauni wa syar'i tabi'un li hikmatihi. Kehendaknya Allah Jalla wa'ala yang kauniyah dan iradahnya Allah Jalla wa'ala yang syar'iyah itu semuanya sesuai dengan Allah Jalla wa'ala, hikmahnya Allah Jalla wa'ala yang maha hikmah. Kufurnya orang-orang kafir dan mukmin, imannya orang-orang yang beriman, itu semuanya sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala yang kauniyah dan syar'iyah, dan itu semuanya sesuai dengan hikmahnya Allah Jalla wa'ala. Walaupun sebagiannya menurut kasat mata atau logika kita manusia, kok sepertinya itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Kenapa Allah menciptakannya, Allah menginginkannya dengan iradah kauniyahnya? Maka kalau kita merenungi dan mentadabburinya, maka pas di baliknya ada mafsadah yang sangat maslahah yang sangat besar di balik sesuatu yang buruk yang terjadi tersebut, dan itu sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa Ala yang kauniyah. Sebagai contoh untuk mudah dipahami, adanya nyamuk jelek dan buruk untuk kita dan menurut kita, ya kan? Tetapi betapa banyak maslahat dengan adanya nyamuk. Sebab adanya nyamuk, maka mereka pengusaha obat nyamuk menjadi kaya, dan sebagainya. 6. Tabi'in li hikmatihi, itu semuanya mengikuti hikmah Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata beliau, fa kullu ma qadahu kaunan aw ta'abbada bihi khalqahu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wifqi al hikmah sawa'un 'alimna minha ma na'lam aw taqasarat 'uquluna 'an dhalik alaysa Allah bi ahkamil hakimin wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Segala sesuatu yang Allah Jalla wa Ala tetapkan secara kauni, atau sesuatu yang Allah Jalla wa Ala menginginkan hamba, ingin makhluknya menghambakan diri mereka kepada Allah dengannya, maka secara syar'i, maka semua itu karena suatu hikmah dan sesuai dengan hikmah, baik kita mengetahuinya ataukah akal kita tidak sanggup mencernanya. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, alaysa Allah bi ahkamil hakimin, bukankah Allah maha hikmah, wa man ahsana min Allah hukman liqaumin yuqinun, dan adakah yang lebih baik hukumnya yang syar'i ataupun yang kauni daripada Allah Jalla wa Ala untuk kaum yang meyakini. Al-Maidah ayat 50. Baik para pemirsa yang saya cintai, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, mungkin sebagian orang sedikit bingung dan sedikit sulit mencerna pembahasan ini, tetapi ini pembahasan yang penting untuk diketahui karena Allah Jalla wa Ala telah menyebutkannya di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama membahasnya di dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang ketiga, dengan memahami pembagian iradah syar'iyah dan kauniyah ini, maka seseorang akan selamat dari akidah yang menyimpang, baik akidahnya mereka al-qadariyah ataukah akidahnya mereka al-murji'ah al-jabriyah, bahwa iradah kehendaknya Allah Jalla wa Ala itu ada dua macam. Yang pertama, iradah kauniyah, sesuatu yang Allah Jalla wa Ala inginkan, dan sesuatu yang Allah inginkan tersebut pasti terjadi dan tidak mesti Allah cintai. Contohnya kufurnya Abu Lahab, kufurnya orang-orang kafir yang telah terjadi, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah yang kauniyah, yang pasti terjadi dan tidak mesti ya Allah cintai. Juga iradah kauniyah itu terkadang juga sesuatu yang Allah cintai, imannya Abu Bakar, meninggalnya orang yang mukmin di atas imannya, itu sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu tersebut juga Allah cintai. Maka dia dari satu sisi adalah kauniyah dan di sisi lain juga syar'iyah. Sedangkan iradah asy-syar'iyah adalah sesuatu Allah inginkan yang Allah Jalla wa Ala cintai, dan Allah Jalla wa Ala inginkan itu sebagai isi syariatnya. Nah, akan tetapi tidak mesti terjadi. Contohnya Allah menginginkan manusia ini beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh secara syar'inya. Secara syar'inya dia turunkan, mereka dituntut untuk beriman kepada syariatnya, beriman kepada para nabi yang diutus. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mengimaninya, baik dari mereka yang tidak mengikutinya. Ini namanya iradah syar'iyah. Namun bukan berarti karena mereka yang mampu lari takdirnya Allah Jalla wa'ala, mampu berlari dari takdir Allah, la. Karena semua itu terjadi sesuai kehendak dan hikmah Allah Jalla wa'ala. Walau sya'a la'amana man kullu man fil ard. Karena kalau Allah berkehendak, maka semua yang di bumi bisa beriman. Naam. Mudahnya untuk memahami perbedaan antara iradah al-kauniyah dan iradah al-syar'iyah. Al-iradah al-kauniyah, sesuatu yang Allah inginkan dan dia pasti terjadi. Ini yang pertama. Sedangkan iradah syar'iyah, sesuatu yang Allah inginkan sebagai isi syariatnya, yang Allah cintai tetapi tidak mesti terjadi. Seperti ya Allah menginginkan orang-orang kafir beriman tapi mereka lebih memilih kekufuran. Allah menginginkan kesalahan dari manusia tapi banyak dari mereka yang memilih fasik, memilih maksiat. Naam. Yang kedua, iradah al-kauniyah itu pasti sesuatu yang sudah pasti terjadi. Mati orang kafir di atas kekufuran, mati orang yang beriman di atas iman. Sedangkan syar'iyah bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Naam. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Naam. Di sisi lain, terkadang sesuatu itu dari satu sisi dia iradah kauniyah dan di sisi lain dia juga iradah syar'iyah. Contohnya, meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu an di atas keimanan dan orang-orang yang beriman di atas keimanan mereka, ini kauniyah dari satu sisi karena sudah terjadi, ya. Dari sisi lain ini juga syar'iyah karena itu sesuatu yang Allah Jalla wa'ala cintai. Naam. Dan terkadang ada sesuatu yang kauniyah tetapi tidak syar'iyah, mati Abu Lahab di atas kekufuran, kauniyah tetapi tidak syar'i syar'iyah. Naam. Sedangkan syar'iyah, ya, dia sudah pasti dicintai oleh Allah tetapi tidak mesti terjadi. Pertanyaannya, meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas keimanan, ini iradah kauniyah ataukah iradah syar'iyah? Jawabannya dua-duanya. Bagus, ya. Pertanyaan kedua, meninggalnya Abu Lahab di atas kekufuran dan orang-orang kafir di atas kekufuran, syar'iyah ataukah kauniyah? Jawabannya kauniyah, bukan syar'iyah. Nah, maka dengan ini menjadi jelaslah pembagian iradah syar'iyah. Iradahnya Allah Jalla wa'ala yang kauniyah dan syar'iyah. Dan semua itu sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbunah. Dan kita beriman bahwa Allah Jalla wa'ala mencintai wali-walinya dan mereka pun mencintai Allah Jalla wa'ala. Maka Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, berarti Allah dicintai, maka ikutilah aku oleh kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mengaku cinta kepada Allah, pengakuan itu palsu. Pengakuan mereka semua palsu dan tidak benar kecuali apabila mereka telah membuktikannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah, dalam beribadah dan berakhlakul karimah. Niscaya Allah Jalla wa'ala akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, terkait sifat cinta Allah Jalla wa'ala, ini telah ditunjuk oleh banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah ayat 31 dari surat Ali Imran. Ali Imran di atas bahwa Allah Jalla wa'ala itu mencintai hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, dan dia juga dicintai oleh hamba-hambanya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat cinta yang dengannya dia mencintai hamba-hambanya dan juga dicintai oleh hamba-hambanya adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Maka Allah telah Allah Jalla wa'ala akan mendatangkan suatu kaum yang ia cintai dan mereka mencintainya. Juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 146, Wallahu yuhibbul muttaqin. Dan Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan bersikap adillah kalian karena Allah Jalla wa Ala mencintai para pelaku keadilan. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik, ada beberapa hal yang penting kita ketahui terkait sifat cinta Allah Jalla wa'ala ini. Telah kita ketahui dari beberapa ayat Al-Quranul Karim di atas bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat cinta. Ia mencintai hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang beriman juga mencintainya. Maka Allah mencintai dan dicintai. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama, bahwa sifat cinta Allah Jalla wa'ala itu adalah sifat yang hakiki, yang tidak, yang sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan bagaimana bentuk cintanya Allah itu. Yang kedua, tidak boleh diserupakan dengan sifat cintanya makhluk. Cintanya makhluk, ya, kelazimannya adalah kecondongan, bermain perasaan, ya, terkadang meninggalkan kebenaran demi yang ia cintai, itu semuanya pada makhluk. Adapun cintanya Allah itu tidak boleh diserupakan dengan cinta yang merupakan sifat makhluk. Yang ketiga, tidak boleh ditolak karena ayat dan hadis telah menetapkannya sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala. Dan keempat, tidak boleh ditakwil. Karena mentakwil cinta Allah Jalla wa'ala dengan makna selain cinta, ini adalah berbicara tentang Allah Jalla wa'ala tanpa ilmu. Melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mentakwilnya. Meninggalkan akidahnya para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwilnya. Nah, sebagaimana kita meyakini bahwa sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla wa'ala itu adalah sifatnya Allah yang hakiki, sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Walaupun sifat tersebut juga ada pada makhluk mendengar dan melihat, maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang dhatiyah dan fi'liyah lainnya. Semuanya itu sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Nah. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكرم ما نهى عنه منها إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dan kita mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala itu mencintai amalan dan ucapan-ucapan yang ia anjurkan, yang ia syariatkan. Karena tidak mungkin Allah menganjurkan kita melakukan sesuatu yang Allah tidak cintai, yang tidak Allah ridhai. Dan Allah Jalla wa'ala membenci apa yang ia larang. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-7, jika kalian kufur maka Allah maha kaya dari kalian. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Dan Allah Jalla wa'ala tidak rida, tidak meridhai kekufuran terhadap untuk hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur maka Allah Jalla wa'ala meridhai kesyukuran kalian tersebut. Allah akan rida kepada kalian karena sifat syukur. Di dalam surah At-Taubah Allah menyatakan di dalam ayat ke-46, walakin karihallahu bi'athahum fathabbathahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Allah Jalla wa'ala benci mereka ikut serta di dalam jihad sehingga mereka dibuat tidak bergerak, tidak berjalan oleh Allah Jalla wa'ala, dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Naam. Ayat 46. Baik, kesimpulan dari dua ayat yang beliau sebutkan di atas, bahwa beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat ar-ridha. Ar-ridha. Dan Allah Jalla wa'ala memiliki sifat benci. Allah ridha, dan Allah benci. Allah ridha kepada ucapan dan perbuatan yang dia anjurkan, dan Allah benci terhadap sesuatu yang ia larang. Ridhanya Allah Jalla wa'ala adalah sifat yang hakiki bagi Allah, sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakannya, diperbagaimanakan bagaimananya. Tidak boleh diserupakan dengan sifat ridhanya makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Sebagaimana Al-Kurf, Al-Kurf, benci adalah sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala, karena Allah yang telah memberitakan ini dalam banyak ayat dan hadis. Tetapi itu semuanya sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan bagaimananya. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Sebagian Al-Mu'attilah, mereka menolak bahawa Allah Jalla wa'ala itu memiliki sifat ridha dan benci. Kata mereka, ridha maksudnya adalah Allah pahala. Allah ridha maksudnya Allah ingin memberikan pahala. Demikian juga Allah benci maksudnya adalah Allah ingin mengiqab. Ya, ini dikarenakan akidah mereka yang rusak. Ya. Akidah mereka yang rusak karena mereka menjadikan akal sebagai landasan mereka dalam berakidah. Ya, mereka ingin lari dari penyerupaan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk. Karena mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat ridha dan benci, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena ridha dan benci itu sifatnya makhluk. Ya. Ini semua yang pertanyaan yang seperti ini muncul karena mereka tidak memiliki akidah bahwa sifat-sifat zatiyah dan fi'liyah Allah Jalla wa'ala yang Allah beritakan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih, itu semuanya sesuai dengan keagungan ya Allah sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan bagaimananya. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Sebagaimana kita meyakini Allah itu ada, Allah memiliki sifat zat, Allah melihat, Allah mendengar, dan semua sifat itu ada pada makhluk. Tetapi tidak membuat kita menolak, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak pula membuat kita mentakwilnya. Kenapa? Karena semua kita yakin bahwa itu adalah sifatnya Allah Jalla wa'ala yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan bagaimananya. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Naam. Ya. Takwil mereka ridha dengan makna Allah ingin memberikan pahala, dan takwil mereka terhadap sifat Allah Al-Kurh, ya, benci, bahwa itu maknanya adalah ingin memberikan azab, itu disebabkan karena mereka mulai memperbagaimanakan di awalnya, memperbagaimanakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Maka karena mereka ingin lari dari tamsil, maka mereka terjerumus ke dalam ta'til, karena tidak ingin jatuh ke dalam ta'til, akhirnya mereka memilih ta'wil. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan di sini ada sebuah faedah dan nasihat dari Syekh yang sangat indah terkait firman Allah Jalla wa'ala yang menerangkan tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 46. Allah mengatakan, walakin karihallahu bi'asahum فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Allah benci orang-orang munafik itu ikut serta dalam jihad sehingga mereka tidak bergerak, dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian dengan orang-orang yang duduk. Kata Syekh, Allahu Akbar, Allahumma ajirna, ya Allah berikanlah kami pahala. هَذِي الْآيَةِ خَطِيرَةٌ جِدًا وَمِزَانٌ. Ayat ini sangatlah bahaya. Maksudnya peringatan keras untuk kita semuanya. Dan adalah sebuah timbangan. Allah katakan, karihallahum bi'athahum. Allah benci mereka ikut serta di dalam jihad. Fathabbatahum. Maka Allah buat mereka tidak berjalan. Tidak bergerak. Tidak ikut. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dikatakan kepada mereka, duduklah engkau bersama dengan orang-orang yang duduk. Kata Syekh, fahdhar wa fattish. Hati-hatilah kamu dan introspeksilah dirimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kata Syekh, "Idza ra'aita nafsaka mutakasilan 'anil khair, fakhsha an yakuna Allahu karihan bi'athaka fil khair." Apabila engkau melihat dirimu bermalas-malasan melakukan kebaikan, maka takutlah kamu. Karena Allah Jalla wa'ala, bisa jadi Allah membenci engkau. Allah tidak ingin engkau melakukan kebaikan tersebut. Thumma a'idin nazar maratan thaniyah. Kemudian introspeksi. Dan lihatlah dirimu yang kedua kalinya. Wa sabbir nafsak. Sabarkan dirimu. Wa arghimha ala ta'ah. Dan paksa dirimu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena memang kita harus memaksa diri kita untuk melakukan kebaikan, jemaah. Karena kebanyakan jiwa kita ini selalu lebih condong kepada kejelekan daripada kebaikan. Maka Allah berfirman di dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang buruk. Jiwa kita ini lebih condong kepada yang buruk, lebih suka kepada yang buruk. Kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita butuh, perlu berjihad, melawan dan memaksa nafsu kita. Karena kalau tidak, kita enggak akan pernah melakukan kesalehan dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Berjihadlah kalian di jalan Allah Jalla wa'ala dengan jihad yang sesungguhnya. Di antaranya adalah jihad melawan hawa nafsu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah." Mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah telah berjanji, orang yang takut kepadanya dan mau berjihad melawan nafsunya untuk melakukan ketaatan, Allah janji, Allah berjanji memasukkannya ke dalam syurganya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, wa nahana an-nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya melawan jiwanya sehingga dia mampu melakukan perintah Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurga adalah tempatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin meraih syurga Allah Jalla wa'ala, kita harus berperang melawan nafsu kita. Dan kalau kita ingin selamat dari neraka Allah, kita juga harus berperang melawan hawa nafsu kita. Nafsu kita ini harus kita paksa, kita tarik ke jalan Allah Jalla wa'ala. Dan harus kita tarik dari jalan-jalan yang dapat menyeret kita ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu tertirai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka Allah itu tertutupi, tertirai dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Ingin masuk syurga dan selamat dari neraka Allah, maka harus mau berperang, berjihad melawan hawa nafsu. Al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Mujahid yang sesungguhnya adalah yang mampu berjihad melawan hawa nafsunya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Karena syurga itu tertirai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka Allah tertirai dengan hal-hal yang dicintai dan disukai oleh hawa nafsu. Maka Syekh mengatakan, "Warghimha 'ala ta'ah." Paksa dirimu melakukan ketaatan. "Falyawma taf'alha karihan." Mungkin hari-hari ini engkau melakukan ketaatan dalam keadaan jiwamu tidak suka, masih kurang nyaman dengan ketaatan tersebut. "Wa ghadan taf'alha ta'i'an hayyinatan 'alaika." Tetapi setelah itu engkau akan melakukan ketaatan-ketaatan tersebut dalam keadaan jiwamu taat mengikuti, dan ketaatan tersebut sudah ringan dan mudah dirimu. Naam. "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, di antara berjihad dengan melawan hawa nafsu, maka kami akan berikan petunjuk untuk mereka. Awal-awalnya dia merasa agak berat, susah, ya, bahkan mungkin agak risih, kurang nyaman dengan ketaatan-ketaatan tersebut di awal kalinya. Tetapi lambat laun dan berjalan waktu, jiwanya akan terbiasa dengannya, sehingga dia dengan mudah melakukannya. Bahkan dia mulai gersang, mulai kering hatinya kalau dia sempat tidak melakukannya karena hidayah dari Allah. Wa inna Allah lamal muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik akan memberikan taufik, pertolongan dan penjagaan untuk mereka. Kemudian kata Syekh, wa nu'minu bi anna Allah yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan kita wajib mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala itu ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagaimanapun kondisi mereka, walaupun mereka berada di dalam suatu ujian yang mungkin syaitan sudah mulai memberikan bisikan ke dalam hati mereka, Allah enggak sayang sama kalian. Kalau kalian sayang, enggak mungkin kalian miskin seperti ini. Allah enggak sayang kepadamu, padahal kamu sudah beriman, kamu sudah beramal saleh, tapi minyak goreng tetap aja belum ada. Jangan. Allah itu ridha kepada hamba-hambanya yang beriman dan mereka yang beramal saleh. Jangan ragukan itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8, Allah Jalla wa Ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pun ridha kepadanya. Dan demikian itu Allah berikan kepada siapa saja yang takut kepada Rabbnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bukti keimanan dan amal salehnya seseorang adalah adanya rasa takut di dalam hatinya kepada Rabbnya. Naam. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi anna Allah yaghdhabu 'ala man yastahiqul ghadab min al-kafirin wa ghairihim. Dan kita mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala itu murka kepada siapa saja yang berhak mendapatkan kemurkaannya dari orang-orang kafir atau selain mereka. Maksud selain mereka orang-orang yang berbuat fasik dari orang-orang yang beriman. Kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir adalah kemurkaan yang abadi, membuat mereka kekal dan neraka Allah Jalla wa'ala selama-lamanya. Adapun kemurkaan Allah kepada orang-orang yang fasik dari kalangan orang yang beriman, maka kemurkaannya kepada mereka sekadar kefasikan mereka, sebagaimana kecintaan dan keridhaan Allah kepada mereka sekadar keimanan dan amal saleh mereka. Ayat dalam surat Al-Fath ayat ke-6, Allah berfirman, adh-dhannina billahi dhanna as-su'a 'alaihim da'iratus sawi wa ghadiballahu 'alaihim. Orang-orang kafir itu adalah mereka orang-orang yang selalu berburuk sangka kepada Allah, ya, sesungguhnya keburukan yang mereka sangkakan itu hanyalah menimpa mereka dan Allah murka kepada mereka. Di dalam surat An-Nahl ayat 106, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Akan tetapi mereka yang hati mereka nyaman tenteram dengan kufuran, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat besar. Dua ayat yang beliau sebutkan ini adalah dalil bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat ghadab, murka, marah. Dan semua itu sesuai dengan keagungannya Allah. Sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa Ala sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika kita. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Sebagaimana kita mengimani sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, walaupun suatu sifat tersebut ada pada makhluknya, tetapi kita tetap meyakininya sebagai sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan bagaimananya. Tidak boleh diserupakan dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Naam. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi anna lillahi wajhan mawsufan bil jalali wal ikram. Dan kita mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki wajah yang ia sifati dengan sifat jalal, kemuliaan, wal ikram, kemuliaan, kedermawanan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 27, Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan abadi Allah Rabbmu yang memiliki sifat wajah, yang wajah tersebut memiliki sifat al-jalal wal ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan itu semuanya kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki, yang hakiki. Tetapi ingat, sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan bagaimananya, bentuknya seperti apa, tidak boleh. Tidak boleh dibayang-bayangkan. Tidak boleh diserupakan dengan sifat wajahnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak boleh ditolak, karena ayat dan hadis telah memberitakan yang menolaknya berarti mendustakan Allah. Dan tidak boleh ditakwil, karena mentakwilnya dengan makna, pahala dan sebagainya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah butuh dalil dari Al-Quran dan hadis. Adalah bentuk melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mentakwilnya, dan adalah bentuk penyimpangan dari aqidatus salaf, dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwilnya. Yang keempat, menyelisih bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab ucapan itu ya sesuai dengan zahirnya, sesuai yang tersurat darinya, bukan yang tidak boleh dipalingkan kepada yang tersirat tanpa dalil. Ya, dan tidak dikenal dalam bahasa Arab wajah bermakna pahala dan sebagainya. Naam. Qala wa nu'minu bi anna Allah bi anna lillahi yaday bi anna lillahi yadaini karimatain 'azimatain. Dan kita wajib mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki kedua tangan yang mulia lagi agung. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 64, bal yajahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha', bahkan kedua tangannya Allah Jalla wa Ala itu terbentang, ia menginfak, berinfak sesuai dengan kehendaknya. Dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadirihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungan yang sesungguhnya, dan bumi semuanya adalah genggaman Allah pada hari kiamat. Langit-langit terlipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tingginya Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Baik, ayat yang beliau sebutkan di atas adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat tangan. Akan tetapi sifat Allah, sifat tangannya Allah itu wajib kita yakini sebagai sifat yang hakiki bagi Allah, yang sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan bentuknya dengan logika dan akal kita. Tidak boleh dibayang-bayangkan. Tidak boleh diserupakan dengan sifat tangannya makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Ada yang mentakwil yang boleh dimaksud dengannya adalah ya nikmat. Kalau demikian, kita katakan berarti nikmat hanya dua. Ini enggak nyambung. Yang kedua itu adalah betul berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena Allah tidak memberitakan demikian. Berarti Anda lebih berilmu daripada Nabi yang tidak mentakwilnya. Anda telah meninggalkan akidah para salaf yang tidak mentakwilnya, dan Anda telah menyelisih bahasa Arab. Di mana memaknakan yad dengan suatu makna yang tidak dikenal dalam bahasa Arab dalam peletakan kata tersebut secara hukum asalnya. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi anna lillahi 'ainaini ithnataini haqiqatain. Dan kita mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki kedua mata yang hakiki karena Dia yang memberitakannya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 37, wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Buatlah perahu wahai Nuh dengan mata-mata kami dan wahyu kami. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu an-nur law kashafa la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijabnya Allah adalah cahaya, seandainya Allah menyingkap hijabnya tersebut, maka cahaya wajahnya itu akan membuat terbakar segala sesuatu sejauh manta ya ia memandang dari makhluknya. Semua makhluknya akan terbakar. Kemudian kata Syekh, wa ajma'a ahlu sunnah 'ala anna al-'ainain ithnatain. Dan semua ahlu sunnah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat bahwa Allah memiliki sifat ini.